السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، hari ini sebagian saudara-saudara kita gegap gempita. Mereka meneriakkan daulah Islamiyah, syariat Islam, negara Islam, tegaknya Islam, dan mereka menempuh cara yang cara itu tidak dikenal oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak pernah mengenal cara itu. Tujuan bagus, tujuan mulia. Siapa yang tidak ingin negara Islam tegak, daulah Islamiyah jaya, Islam berkibar? Tentu semua kita kaum muslimin ingin itu. Bahkan kalau antum tahu, sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak perlu punya daulah dan seterusnya, itu ada sesuatu dalam perkataannya. Ada sesuatu. Artinya apa? Sebodoh-bodoh seorang muslim kalau dia jujur, kalau dia tidak membohongi dirinya dan tidak ada kepentingan, tidak ada yang membayar, maka tentu sama dengan kita. Ingin punya daulah Islamiyah, ingin Islam tegak, ingin siasat syariah dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah cara. Yang jadi masalah cara. Tujuan bagus, tapi cara. Mungkinkah kita sampai kepada tujuan sementara caranya salah, jalannya salah, jalan yang ditempuh salah? Mungkinkah sampai tujuan? Tentu tidak. Tidak mungkin kita sampai kepada tujuan kalau caranya salah. Nah, kita akui kesalahan kita. Dari 1900-an, saudara-saudara kita tadi telah menempuh cara itu dari tahun 1900-an. Jadi, sebuah cara yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Dan sampai hari ini, tujuan belum tercapai. Dan mereka masih menempuh cara itu. Cara yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Caranya pelatu. Nabi dan para sahabat tidak mengenal dan tidak menyebut nama pelatu. Hari ini cara pelatu ditempuh oleh kaum muslimin. Di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Yaman. Kecuali di Saudi barangkali ya. Membuahkan hasil? Tidak. Tidak. Sementara kita lihat para nabi, para rasul, sahabat, mereka telah mencapai tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang bukan pelatuh tadi. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, malam ini insyaallah, walaupun barangkali waktu tidak terlalu panjang, kita akan bahas apa yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para sahabat sehingga mereka meraih tujuannya itu. Dunia ya, dunia, kalau akhirat kita enggak bahas. Adakah para nabi, para rasul yang tidak sampai ke surga? Adakah? Tidak ada. Enggak usah para nabi, para rasul. Adakah sahabat yang tidak masuk surga? Tidak ada. Seluruh sahabat masuk dalam keumuman radhiyallahu anhum mardu'an wa adalahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Sampai Mughith, sampai Barirah, budak-budak di zaman Nabi masuk dalam kategori ayat tadi, dijamin masuk surga. Tujuan akhirat. Nah, yang kita bahas dunia. Tegaknya daulah Islamiyah kan dunia, bukan akhirat. Kalau akhirat, enggak usah daulah. Satu orang, dua orang enggak masalah. Enggak punya negara, terlunta-lunta, bahkan dijajah, bahkan dibantai, dan dia sabar menerima musibah ini, dia beriman, dia sholat, dia puasa, dunianya hancur. Seperti saudara-saudara kita di Syria, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Moro, di Patani, di Kashmir, di Myanmar, dunianya hancur. Orang dibantai, ditindas, dijajah, diinjak-injak. Akhiratnya, kita tidak tahu. Kita meratapi mereka, kita menangisi mereka, kasihan sekali. Anak-anak dibunuh, wanita-wanita diperkosa, dibantai kaum muslimin. Kasihan, kasihan. Enggak tahunya mereka sekarang sedang apa? Sedang apa? Sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan mirip burung hijau. Sedang berada di bawah konadil. Inda rabbihim yurzaku, berada di sisi Allah, diberi rizki, kesenangan, kelezatan. Kita enggak tahu. Ya, ini janji Allah. Jangan kalian sangka bahwa orang yang mati syahid itu mati. Balhum ahya inda rabbihim yursakun. Mereka hidup di sisi Allah. Sementara kita masih seperti ini. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah mati dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah, kita tidak tahu. Bahkan kita mati dalam keadaan muslim, pasti. Berani antum memastikan saya pasti mati dalam keadaan muslim? Berani? Tentu tidak berani. Artinya tanda tanya besar kita. Apakah surga? Apakah neraka? Apakah husnul khatimah? Su'ul khatimah? Apakah mati dalam keadaan beriman? Apa mati dalam keadaan kafir? Tidak tahu. Ya Allah yang tahu. Itu untuk akhirat. Yang kita bahas tentu daulah Islamiyah ini tegak tentu di dunia. Nah, bagaimana? Apakah mungkin tegak daulah Islamiyah? Tegak kemenangan Islam? Berkibarnya Islam? Sementara syirik, bid'ah, maksiat, zina, khamar, judi, riba. Tentu ini yang belum pernah terjadi pada para nabi, para rasul, para sahabat, belum pernah terjadi. Islam menang, jaya, berkibar, menguasai dunia, Sementara kaum muslimin banyak yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, dukun laris, jimat-jimat laris. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ya. Tentu antum tidak lupa apa yang Allah peringatkan, apa yang Allah firmankan di surat An-Nur. Saya bacakan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Lihat. Janji Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Beriman itu tidak apa? Beriman itu tidak apa? Tentu tidak syirik. Jangan sampai ada seorang muslim membayangkan beriman itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Tapi enggak dibahas. Dia percaya dengan jimat apa tidak? Dia main dukun apa tidak? Dia menggantung-gantungkan sesuatu apa tidak? Dia meyakini Allah bersemayam di arus apa tidak? Dia meyakini Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya apa tidak? Dia meyakini bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Dan ini kan firman Allah, sabda Nabi. Percaya apa tidak? Itu beriman. Karena beriman tentu tidak syirik, tidak kufur. Mudahkah? Tentu tidak. Ini harus belajar. Ini harus ada proses panjang supaya kaum muslimin meyakini. Dan ini yang kita harapkan dari anak-anak kita. Ya. Antum masih ingat waktu dulu antum di TK atau di SD? Coba ingat-ingat, adakah guru agama antum yang bertanya, "Nak, di mana Allah berada? Di mana Allah berada?" Masih ingat ada guru agama antum, guru TK antum bertanya kepada antum, "Nak, di mana Allah berada? Di mana Allah bersemayam?" Ada? Saya kira tidak ada. Sama dengan saya. Ya, lihat anak-anak TK, anak-anak antum yang masih TK, SD kelas 1, kelas 2 ditanya, "Nak, di mana Allah berada? Di mana Allah bersemayam?" Pasti anak-anak kita menjawab, "Di arsy." Kenapa? Karena diajari. Diajari dulu kita waktu masih TK, SD, ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak ada yang mengajari. Ini bagian dari tauhid apa tidak? Bagian dari keimanan apa tidak? Jelas. Jelas. Ini bagian dari tauhid, bagian dari keimanan. Kan tauhid bukan tauhid. Meyakini Allah itu jumlahnya cuma satu, titik. Kan ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ini bagian dari asma wa sifat yang tertinggi. Yang ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Sementara Abu Jahal Abu Lahab disodorkan, "Wahai Abu Jahal Abu Lahab, Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah." Ditolak apa tidak oleh Abu Jahal Abu Lahab? "Wahai Abu Jahal Abu Lahab, Allah adalah Tuhan." Rob Abu Jahal Abu Lahab menolak apa menerima? Menerima. Menerima. Berapa kali Abu Jahal Abu Lahab mengatakan, "Wallahi, tallahi, billahi." Abu Jahal Abu Lahab mengatakan nama Allah demi Allah. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal Abu Lahab percaya bahwa Allah itu Tuhan. Bertauhid, tapi sekedar tauhid rububiyah. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengetes mereka. "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Coba Muhammad tes mereka. Tanyakan mereka, Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang menghancurkan alam semesta kelak? La yaquluna Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya pasti menjawab Allah. Ini diabadikan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab oleh Allah di Al-Qur'an. Berapa banyak? Ada beberapa kalimat itu, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab bertuhankan Allah, meyakini adanya Allah, bertauhid, tauhid rububiyah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab menolak ketika Rasulullah mengucapkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Muhammad tidak konsekuen. Muhammad mincla-mincli. Kenapa? Kata Muhammad Tuhan cuma satu Allah. Tapi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ah, lihat. Kan jadi dua. Belum Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ain. Abu Jahal, Abu Lahab tidak faham tauhid asma wa sifat. Dan ini diteruskan sampai ke Abu Sufyan kan. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, barangkali antum masih ingat bagaimana perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa kata kafir Quraisy? Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Coret. Ganti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tolak. Mereka enggak tahu, enggak kenal apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim. Mereka enggak dapat ilmu ini dari nenek moyang mereka. Karena ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail, turun-temurun sampai Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah, itu sudah simpang siur. Sudah berbagai macam penyimpangan, berbagai macam bid'ah. Yang luar biasa penyimpangan itu, penambahan itu. Maka sampai nama Ar-Rahman Ar-Rahim mereka tidak tahu, padahal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tentu mengajarkan. Sudah menyimpang jauh. Ya. Ah, maka mereka menghendaki jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahumma. Saya nanya, Bismillahi Allahumma kalimat hak apa kalimat batin? Bismillahi Allahumma kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat hak dengan namamu ya Allah. Ini kalimat hak. Keluar dari mulutnya Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy ini menunjukkan bahwa mereka kenal Allah, tahu Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, tapi caranya salah. Dengan cara yang salah, kekal di neraka selama-lamanya. Abu Jahal, Abu Lahab, kekal di neraka selama-lamanya. Padahal, apakah cinta kepada Allah? Cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Al-Quran yang menjadi saksi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya cinta kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah kahubbillah. Berarti mereka cinta kepada Allah. Tapi kecintaannya berserikat, kecintaannya bukan kepada Allah satu-satunya. Kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat juga cinta. Cinta ibadah ya, cinta ubudiyah, bukan cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua. Tentu ini bukan syirik. Yang syirik adalah cinta ubudiyah. Ya, lihat saudara-saudara kita, bahkan mungkin termasuk diri kita, ya. Yang tidak faham bagaimana tauhid yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. ketika Abu Jahal Abu Lahab mengucapkan sesuatu saat mereka dituduh, kalian menyembah Lata, kalian menyembah Uzza, kalian menyembah Hubal, Manat, berhala-berhala 300 lebih. Mereka mengakui, Abu Jahal Abu Lahab mengakui, iya kami menyembah Lata, iya kami menyembah Uzza, begitu? Betul? Tidak. Abu Jahal Abu Lahab tidak mengakui kalau mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tapi Abu Jahal Abu Lahab merasa, mengaku, mengklaim diri mereka menyembah Allah. Mana saksinya? Allah sendiri. Lihat awal-awal surat Az-Zumar. Bagaimana Allah mengabadikan ucapan mereka? Apa kata mereka? Mana'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Mereka yang dimaksud berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah, agar kami semakin dekat dengan Allah. Kami orang kotor, untuk dekat kepada Allah butuh orang yang bersih. Nah, siapa orang yang bersih? Orang-orang wali-wali, kekasih-kekasih Allah yang sudah mati. Nah, sekarang diwujudkan dalam bentuk patung. Siapa orang-orang soleh yang sudah meninggal? Lata, Uzza, Hubal, Mana. Ini terulang kembali kejadian ribuan tahun yang lalu. Sebelum dakwahnya Nabi Nuh. Siapa orang yang sudah mati yang diwujudkan dalam bentuk patung dulu? Yagus, Ya'ub, Suwa, Wad, Nasr. Ini antum bisa lihat di surat Nuh. Ini terulang lagi di zaman Abu Jahal Abu Lahab. Orang-orang soleh yang sudah mati dibangun patungnya, dibikin patungnya. Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Semuanya ini bukan nama asal-asalan, itu nama orang. Dan orang soleh yang sudah meninggal. Nah, apakah mereka merasa sedang menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Tidak. Mereka mengakui, mereka menyatakan bahwa illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka itu sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Tidak mungkin Allah yang maha tinggi, maha suci, maha besar, kita langsung bisa ke sana. Kita harus lewat orang-orang suci ini. Adakah sebagian saudara-saudara kita yang mirip-mirip seperti ini? Adakah? Lihat. Adakah saudara-saudara kita yang untuk dekat kepada Allah mesti melewati kuburan-kuburan keramat? Datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke tempat-tempat para wali agar dekat kepada Allah. Lihat kelakuan siapa ini, mentalnya siapa ini, sunnahnya siapa ini. Lalu bagaimana kita dalam keadaan seperti ini lalu berharap tegak daulah Islamiyah? Dibiarkan dukun laris, dibiarkan jimat laku, dibiarkan kuburan-kuburan keramat ramai dikunjungi kaum muslimin, lalu bikin partai Islam. Ini gak peduli. Dibikin partai Islam agar partai Islam menang dalam pemilu, muncul tokoh Islam, tegak daulah Islamiyah. Menang partai Islam, tegak negara Islam. Sementara syirik dibiarkan, bid'ah dibiarkan, maksiat dibiarkan. Dan itu yang terjadi. Saya bicara seperti ini tahun 2000-an. Agak mikir-mikir saya. Itu. Kenapa? Kalau sekarang enggak mikir-mikir. Kenapa? Udah ada bukti. Tahun 2000 kan belum ada bukti ya kan? Mereka bikin partai Islam kan tahun 99. Kan gitu, ya, belum ada bukti. Agak mikir-mikir. Ustaz Salaf sudah faham, ini bukan caranya. Apalagi Ustaz Hakim, Ustaz Yazid paling lantang, ini bukan cara. Mereka beranggapan ini cara. Bahkan mereka putus asa dengan mengatakan ini cara satu-satunya. Mana mungkin kita bisa berkuasa? Mana mungkin kita bisa masuk kabinet, parlemen, bahkan presiden? Kalau tidak lewat ini. Satu-satunya cara. Ini ucapan yang putus asa, ucapan yang buruk. Ucapan yang mengecilkan Allah. Allah Maha Kuasa. Apa iya kita semua pada taat, kita semua bertauhid, kita semua memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kita semua meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, kita semua meninggalkan riba, kita semua jauh dari khamar, zina, judi. Lalu Allah bikin kita sengsara. Habis gak mau bikin partai Islam sih. Sholat doang, baca Al-Quran doang. Ngaji-ngaji doang, akidah wasitiyah, akidah tohawiyah, riyadhus shalihin. Enggak mau bikin partai. Aku tidak kasih daulah Islamiyah. Apa iya Allah begitu? Ini tidak sesuai dengan janji Allah. Lihat ini janji Allah. Allah berjanji kepada siapapun yang beriman. Maka sudahkah kita beriman? Sudahkah kita bertauhid? Kalau belum, berarti kita belum mendapatkan janji. Wa'adallah, Allah berjanji. Siapa yang Allah janjikan? Orang-orang yang beriman. Beriman ya tidak syirik. Ya bertauhid. Tauhid ya bukan cuma satu. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Tentu ini butuh waktu. Sementara syubhat telah berurak berakar masuk ke kepala kita kaum muslimin. Dari TK, dari SD. Mana ada? Tadi yang sederhana saja. Tidak ada guru-guru kita yang mengajarkan Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu ada di mana nih? Yang saya sebutkan barusan ini ada di mana? Ada di Quran dan Sunnah. Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadai. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tangan. Wassamawatu matwiyatum biyamini. Langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Dan seterusnya. Seolah kita belum pernah baca ayat itu. Kita lewati ayat itu. Lalu kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya wajah. Allah tidak berada di satu tempat. Allah ada di mana-mana. Ini ayat, ini hadis. Dan ingat, ratusan kali Nabi membaca ayat itu di depan para sahabat. Was-samawati matwiyatun biyamini. Ayat ini dibaca oleh Nabi ratusan kali. Dan Nabi tidak pernah berkomentar. Nabi diam. Nabi tidak pernah mengatakan, wahai sahabat, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tapi sebetulnya Allah tidak punya tangan. Pernahkah Nabi berbicara seperti itu? Ya. Wahai para sahabatku, ini cuma kiasan. Wahai para sahabatku, jangan dibayangkan bahwa Allah punya tangan ya. Allah punya wajah ya. Gak ada. Nabi berkomentar seperti itu, mengatakan seperti itu, tidak pernah. Berarti Nabi meyakini apa adanya, bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, menampakkan betisnya. Ini kan semua qala Allah wa qala Rasul. Diingkari oleh kaum muslimin. Gara-gara temannya Plato itu. Ya, temannya Plato siapa? Socrates, Aristoteles, ya, Plato dan lain-lain, para filosof. Itu ajarannya masuk ke dunia Islam. Tulisan-tulisan Plato, tulisan-tulisan Socrates, Aristoteles, itu masuk ke dunia Islam. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Masuk di situ luar biasa. Dan Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah pertama yang apa? Yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya. dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid sampai Umar bin Abdul Aziz sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya salaf, semuanya ahlu sunnah, semuanya al-firqatun najiyah. Tidak ada khalifah Mu'tazilah, khalifah Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, Rafidah, tidak ada. Nah, ini baru muncul khalifah Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Ini khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Dia terkena subhat tokoh falsafah Ahlul Kalam Ibnu Abi Du'an. Ya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Saya kira antum tahu ya. Fitnah khulqul Qur'an. Ya. Dan kaum muslimin tertarik, tergoda, terkena subhat falsafah ini karena apa? Karena kaum muslimin membaca kitab-kitab Socrates, Aristoteles, Plato itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Coba kalau mereka membaca, misalnya kaum muslimin faham bahasa Yunani ya, Latin ya, insyaallah mungkin tidak akan tertarik. Kenapa mereka tertarik? Karena membacanya dalam bahasa Arab. Antum tahu bahasa Arab ini luar biasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka naik gitu. Mutunya menjadi naik. Lebih indah, lebih bagus, lebih argumennya lebih kuat. Ke bahasa yang lain turun. Enggak percaya? Insyaallah antum akan percaya kalau antum tahu bahasa Arab dan tahu bahasa Indonesia misalnya. Ya, saya kira banyak antum tahu bahasa Arab ya. Para asatidah tentu tahu bahasa Arab. Nah, coba antum baca Al-Qur'an, baca hadis dalam bahasa Arab. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang coba antum baca terjemahnya. Ya, antum baca terjemahnya biasa-biasa aja. Kalau antum baca dalam bahasa Arab luar biasa. Maka ada kisah Raja Faisal bertemu dengan dokter Prancis Gavir, ya. Itu si dokter ini lagi mengobati kalau tidak salah di Paris ya. Di sela-sela dia mengobati raja ini, ada obrolan. Ya. Dia mengatakan, saya sering mendengar dari orang-orang Islam seperti Anda, wahai raja, bahwa di dalam Al-Quran itu ada sesuatu, ada mukjizat, ada ini, ada itu. Setelah saya baca berulang-ulang, biasa aja, enggak ada apa-apanya. Ya. Raja bertanya, Anda baca Al-Quran? Iya. Mana? Ditunjukkan. Apa? Terjemahan bahasa Prancis. Terjemahan bahasa Prancis. Raja Faisal cerdas. Beliau mengatakan, itu bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran ini nih. Ya, memang bukan Al-Quran kan? Antum pasti tahu lah. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Al-Quran bukan? Bukan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran bukan? Bukan. Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Al-Quran. Dengan nama Allah yang maha pengasih, bukan Al-Quran, bukan Al-Fatihah. Kalau itu Al-Fatihah, habis saja ya, insyaAllah. Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sah enggak salatnya? Ya tentu tidak sah. Karena tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan begitu caranya, bukan begitu bunyinya. Raja cerdas. Yang Anda baca bukan Al-Quran. Al-Quran ini beliau keluarkan bahasa Arab. Beliau tegaskan, yang Anda fahami, yang Anda baca selama ini bukan Al-Quran. Yang Anda fahami siapa? Pemahaman sang mutarjim. Pemahaman si penterjemah. Yang masuk di otak Anda, di hati Anda, bukan kata-kata Allah, tapi pemahaman si penterjemah. Kan penterjemah punya pemahaman. Nah, pemahaman itu yang masuk ke Anda karena yang Anda baca lewat penterjemah. Oh, penasaran dia. Digituin, oh, cerdas ya si dokter ini, pintar. Maka sudah berpisah dan penasaran, belajar bahasa, belajar bahasa, belajar bahasa. 2 tahun atau 3 tahun ketemu lagi, mungkin berobat lagi, ya. Nah, raja bertanya, gimana? Sudah belajar bahasa Arab? Dijawab, bukan cuma belajar bahasa Arab, ya, tapi aku sudah bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, setelah belajar bahasa Arab, mungkin karena cerdas, serius, cepat ya, cepat faham, dia baru tahu. Nah, ini dia. Ya. Maka ini apa? Pelajaran bagi kita semua, terutama antum yang masih muda ya, apalagi remaja, untuk belajar bahasa Arab, bahasanya kaum muslimin. Ya. Sudah masuk waktu Isya? 3:33 ya, 7:33 saya kira sebentar lagi. Jangan sampai ya, jangan sampai kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu justru kita terkena syubhat. Kenapa? Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang semakin belajar semakin sesat, karena tidak tahu kaidah. Di samping itu tidak ketemu dengan guru yang membimbingnya. Ya. Dan hari ini antum. Ya. Kalau dulu fitnah itu syahwat, kalau sekarang ada 2. Ada syahwat dan ada syubhat. Dan ini yang lebih mengerikan. Kalau syahwat orang faham. Orang berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, membunuh, pasti dia sadar, dia ngaku sedang berbuat dosa. Maka kemungkinan untuk bertaubat besar, karena dia mengaku salah. Tapi orang yang terkena syubhat sulit, sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ya. Ya, kita salat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan mungkin dengan soal jawab. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan janji Allah. Allah hanya berjanji kepada 2 kelompok manusia. Yang pertama, yang beriman. Berarti yang syirik jangan berharap akan janji Allah. Kemudian yang kedua, wa amil salihah, beramal saleh. Kita semua tahu amal soleh itu apa. Ya solat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya sedekah, birrul walidain, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak korupsi, tidak membunuh, tidak berbohong. Ini amal soleh. Ya. Untuk yang ghairu mahdhah, enggak usah kita bahas. Karena kita semua tahu bahwa orang, bahkan orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid, tahu kalau berzina itu dosa, kalau minum khamr itu dosa, kalau berjudi, membunuh, korupsi itu haram, mereka tahu. Maka enggak usah dibahas. Ya, orang udah tahu, berarti nekat kan? Nah, yang dibahas yang makdhah. Yang makdhah. Apakah ketika seseorang sholat, dan sholat itu belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW, salat nisfu Sya'ban misalnya. Antum tahu salat nisfu Sya'ban itu pertama kali dilakukan di abad ke-5, masuk abad ke-6, pertama kali dilakukan di Masjidil Aqsa. Sebelumnya enggak ada yang kenal salat nisfu Sya'ban. Amal soleh bukan? Amal soleh bukan? Itu bukan. Amal soleh tentunya salat, salat yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Salawat, salawat yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Puasa, puasa yang dikenal, yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Setiap saya melewati hari pernikahan saya nikah tanggal 1 Desember misalnya. Setiap kali 1 Desember saya puasa. Saya puasa. Karena dalam rangka saya ingin bersyukur kepada Allah diberi istri yang salehah, anak yang banyak, yang sukses-sukses misalnya. Saya puasa di 1 Desember itu karena 1 Desember hari pernikahan saya. Amal soleh bukan itu, puasa saya itu. Tentu bukan. Apakah saya dapat dosa atau dapat pahala dari puasa tadi? Dosa. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi tidak pernah contohkan. Ini jawaban yang tepat. Jangan, enggak ada aturannya seperti itu. Kan enggak ada dari sononya, jangan. Ya. Nabi enggak pernah contohkan. Ini jawaban yang tepat. Maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain, salat ini boleh apa tidak? Salawat ini boleh apa tidak? Puasa ini boleh apa tidak? Memakai pakaian ihram padahal sudah melewati mikot, boleh apa tidak? Mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf, boleh apa tidak? Mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi, boleh apa tidak? Kok jawabannya belum pernah dilakukan oleh Nabi? Ah, sama berarti. Sifatnya sama dengan puasa, mempuasai, memperingati hari pernikahan tadi. Bukan amal soleh. Amal soleh, ibadah mahdoh, harus pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti sunnah. Nah, dua hal ini. Apa? Pertama, beriman tauhid. Kedua, beramal soleh. Sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum bil ardh. Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka di muka bumi. Akan memberikan kekuasaan, kejayaan, kemenangan. Janji Allah. Mungkinkah Allah ingkar janji? Enggak mungkin. Ahli maksiat, seorang muslim ahli maksiat tidak akan pernah berani mengatakan Allah ingkar janji. Apalagi kita yang ngaji, yang salat, yang ke masjid, yang berjamaah, lalu kita bilang Allah ingkar janji. Kan kami sudah ibadah, kami sudah salat, kami sudah taat, kami sudah jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Kaum muslimin di negeri Indonesia ini kok belum dibikin jaya? Kok masih terpuruk? Kok yang berkuasa di negeri kita ini masih orang-orang kafir? Yang punya perusahaan-perusahaan besar orang kafir. Kaum muslimin jadi apa? Jadi buruhnya, jadi kulinya. Mana janji Allah? Padahal mayoritas kaum muslimin sudah beriman, beramal soleh, tidak syirik, tidak bid'ah, tidak makan riba, jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah akan ingkar janji. Ya. Sementara janji Allah kepada orang-orang yang menempuh jalan lain tadi, lewat demokrasi, lewat pemilu, lewat pilkada, lewat partai Islam, lewat kabinet, lewat parlemen, Allah tidak berjanji. Allah berjanji kepada kalian yang teriak-teriak daulah Islamiyah, teriak-teriak khilafah Islamiyah, Allah akan berikan khalifahan? Tidak. Tidak. Yang Allah janjikan akan diberi kekhalifahan, kekuasaan, kejayaan Islam, dua tadi. Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Ini mengandung mafhum apa? Ini mengandung mafhum apa? Mafhum mukhalafah. Bahwa yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh, tidak ada janji buat mereka. Riba dimakan, judi asuransi dilakukan, berzina, tawuran, pacaran, didiamkan, lalu berharap Allah memberikan janjinya, kekhalifahannya, kejayaannya. Berarti batal ayat ini. Batal ayat ini. Maka sudah. Gak usah capek-capek, gak usah teriak-teriak, gak usah bikin macet jalanan, gak usah bikin perpecahan kaum muslimin. Lakukan dua hal ini. Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Dan kita harus ngaku, ini belum dilakukan. Belum dilakukan. Buktinya apa? Tadi, dukun-dukun laris, jimat-jimat laris, pelacuran laris, riba berbondong-bondong kaum muslimin makan riba. Di mana? Di mana janji Allah akan turun? Sementara kita teriak-teriak, ini Islam, ini partai Islam, ini daulah Islamiyah. Sementara kita biarkan. Nah, harapan kita tertuju kepada siapa? Harapan kita tertuju kepada orang yang tidak bosan-bosan berkata di hadapan kaum muslimin, saudara-saudara, jangan begitu, ini syirik. Saudara-saudara, yang tauhid begini nih. Saudara-saudara, jangan lakukan itu bid'ah, yang sunnah begini. Saudara-saudara, itu maksiat. Mari kita taat. Nah, kita berharap dari orang-orang seperti ini. Karena yang akan membuat kaum muslimin, terutama di negeri kita ini baik, ya tentu dakwah. Ya. Coba. Sekilas saja antum jawab. Dari fenomena selama ini, ya, saya masih ingat, tahun 80-an, ada anak SMA, bukan SMA lagi, bahkan kuliah, ya, SMA lebih dahsyat lagi. Anak SMA putri pakai jilbab, SMA negeri ya, bukan SMA Muhammadiyah, Mu'alimat. Ada anak SMA negeri pakai jilbab. Apa yang terjadi? Gempar. Tahun 80-an barangkali antum sudah lahir ya, tahun 80-an, ya. Saya di Jawa Tengah. Ya saya kira sama. Di Jawa Barat, di Jakarta, anak SMA pakai jilbab gempar. Tahun 80-an. Sekarang, subhanallah, wajib kita bersyukur. Ya. Tidak bisa dihitung anak-anak SMA yang memakai jilbab. Ya, ibu-ibu gurunya bahkan sebagiannya malu kalau enggak pakai jilbab. Antum, saya harap bisa menjawab. Yang bikin keadaan seperti ini, yang bikin ibu-ibu kaum muslimah, para pelajar wanita pakai jilbab, politisi, tokoh partai, yang bikin partai itu, anggota DPR, apa para dai? Saya kira antum enggak pakai mikir. Insya Allah antum menjawab, para dai, para khatib, para ustaz yang keluar masuk masjid tidak ada capeknya mengucapkan mari kita kembali kepada sunnah Nabi, mari kita taati Allah dan Rasulnya, mari tinggalkan maksiat. Itu dia. Ya, kan ini langkah kebaikan di sini, kita berharap. Ya. Ah. Barangkali antum juga dengar, mudah-mudahan di Pekanbaru ini berbondong-bondong kaum muslimin keluar dari bank ribawi. Ini kita berharap. Coba hasil karya siapa itu? Kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi. Gajinya ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta ditinggalkan. Karena takut kepada Allah, takut masuk neraka, takut disuruh berenang di sungai darah. Takut dicap orang yang setiap hari menzinai ibunya, waliyadu billah. Siapa yang menyampaikan ini kalau bukan para dai? Antum kira ini hasil karya anggota DPR, para menteri, tokoh Islam yang sibuk di politik dan seterusnya? Tidak. Justru bikin partai Islam gak ada bicara seperti itu. Saya kenal dari mereka beberapa sebelum bikin partai Islam, keluar masuk masjid, baca kitab tauhid, mengajarkan fikih sunnah di hadapan 15 orang, 20 orang, tentu ini bermanfaat. Bahkan satu orang, dua orang bermanfaat mengajarkan kebaikan. Nah, begitu bikin partai Islam, dia masuk, menang, terpilih calon jadi anggota DPR. Kemudian buka kitab tauhid, kasfus syubhat, fikih sunnah di parlemen? Tidak. Pindah dakwahnya bukan di masjid, tapi di parlemen. Kan mereka bilang begitu. Dakwah lewat parlemen. Betul? Tidak. Siapa yang mau dengar? Buka kitab tauhid, kasfus syubhat, akidah wasitiyah di parlemen. Emang bukan tempatnya. Enggak ada bahas itu. Ya. Bahkan antum tahu, mereka awal mula masuk parlemen berjenggot. Sunnah Nabi, perintah Nabi. Lama-lama pendeki sampai kelihatan hitam doang. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya mau taghyir, merubah. Dia sendiri berubah, taghayyah. Ya, katanya mau berdakwah, dia sendiri hancurkan sunnah pada diri. Kenapa? Karena bukan begitu caranya. Untuk menegakkan daulah Islamiyah, untuk membuat Islam jaya, bukan begitu caranya. Tapi cara seperti ini, mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah satu-satunya, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi, tinggalkan yang bukan sunnah Nabi, mengajak kaum muslimin meninggalkan riba, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, asuransi dan seterusnya. Itu caranya. Ya. Ada negeri yang dipimpin oleh raja yang saleh, yang saat berbincang dengan sesama presiden, kepala negara, terdengar azan asar. Dia tinggalkan rekannya, dia sholat berjamaah. Antum tahu rakyatnya seperti apa, ulamanya seperti apa. Ketika Allah berikan anugerah seorang raja yang saleh, mengamalkan sunnah Nabi, bertauhid, rugi ketika tertinggal sholat berjamaah. Dan tentu kita menginginkan sekali, kita merindukan punya seorang presiden, mendengar azan zuhur langsung ke masjid sholat berjamaah, mendengar azan asar langsung ke masjid sholat berjamaah, syukur-syukur jadi imam. Ya, tentu kita merindukan. Bagaimana sementara kita seperti ini? Ya. Nah, bagaimana keadaan mereka? Tokohnya, ulamanya, para pelajarnya, rakyatnya, pada turun di jalanan, pada teriak-teriak, bikin macet jalanan, atas nama Islam, atas nama keadilan, tidak. Mereka menyibukkan diri di masjid, di rumah Allah, belajar, mengajar, belajar. Buka kitab, akidah wasitiyah, akidah tawiyah, riyadhus salihin, Ibnu Katsir. Itu ditandai dengan seperti itu, dan dulu seperti itu. Kejayaan Islam kan ditandai dengan berkibarnya ilmu. Siapa Yahya bin Ma'in? Siapa Ali bin Madin? Siapa Yahya Al-Qattan? Siapa Bukhari Muslim? Ini orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Dan bagaimana khalifah mereka? Bagaimana negeri Islam berkibar? Ya. Maka jangan pernah berharap daulah Islamiyah akan tegak, kejayaan Islam akan muncul, sementara syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, maksiat di mana-mana. Tidak apa. Ya. Barangkali di antara antum ada yang mengelak, terkena syubhat. Lu justru pemimpin yang baik merubah itu semua. Kita berharap punya pemimpin yang baik lewat pemilu. Lalu pemimpin itu merubah. Karena pemimpinnya baik, adil, soleh, amanah, beriman, bertauhid, sunnah, maka menteri-menterinya ikut baik, ikut soleh, ikut amanah, ikut adil, ikut sunnah. Lalu gubernur-gubernurnya ikut. Ikut soleh, ikut adil, ikut amanah, ikut bertauhid, ikut sunnah. Lalu bupati-bupatinya semua. Lalu wali kota, lalu camat, lalu lurah, lalu RT, RW, lalu semua rakyatnya seperti itu. Ada yang berpikiran seperti itu? Siapa yang berpikiran seperti itu? Silahkan melihat Nabi Musa. Nabi Musa. Ada pemimpin sebaik Nabi Musa? Ada tokoh sebaik Nabi Musa? Ada kepala negara sesoleh, setaat Nabi Musa? Tentu tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Abu Bakar dan Umar kalah. Nabi Musa kalamullah. Alaihi salatu wassalam. Memimpin satu bangsa. Apa hasilnya? Apa hasil kepemimpinan Nabi Musa? Antum mau katakan karena Nabi Musa beriman, bertakwa, saleh, taat, maka pembesar-pembesarnya ikut saleh, ikut takwa, kemudian rakyatnya juga. Betul? Betul? Tidak sama sekali. Bangsa apa yang dipimpin oleh Nabi Musa? Yahudi, Bani Israel. Apa yang terjadi dengan Bani Israel? Luar biasa. Mal'un, terlaknat, terkutuk. Bahkan sebagian mereka Allah rubah menjadi kera dan babi. Hancur sehancur-hancur. Kita masih mending punya negara. Ya kan? Masih mending. Jelek-jelek kita punya negara. Mereka punya negara? Boro-boro negara. Mereka terombang-ambing. Berjalan terombang-ambing di padang tih, padang pasir. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Selama 40 tahun. Al-Quran menjadi saksi. Padahal pemimpinnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kita tega mengatakan Nabi Musa kurang pandai dalam memimpin? Nabi Musa kurang cakap dalam memimpin. Nabi Musa kurang soleh, kurang berilmu. Kufur. Gak ada manusia sesoleh Nabi Musa, setakwa Nabi Musa, ilmunya menandingi Nabi Musa. Tidak ada kalau bukan Nabi. Tidak ada manusia yang sejajar dengan Nabi. Nah, sekali bernabi Musa tidak sempurna. Kenapa? Karena kebaikan satu bangsa, kebaikan satu negeri tidak diawali oleh pemimpin, tapi diawali oleh siapa? Oleh rakyat. Kan ayatnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya kira antum banyak apa lagi. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu yang merubah diri mereka sendiri. Siapa yang dirubah? Siapa? Bangsanya. Diri mereka bangsanya. Ayat ini tidak berbunyi hatta yughayyiru ma bihukamihim, sampai mereka merubah rajanya, pemimpinnya, presidennya. Tidak. rubahlah diri mereka. Ya. Maka mau ganti lagi, mau ganti lagi, mau ganti lagi. Sementara kita kaum muslimin enggak pernah sholat di masjid. Motong jenggot, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berzina, minum khamr, tawuran, pacaran. Masih akan terus seperti itu. Ya. Tidak mungkin kita ragu dengan janji Allah tadi. Ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan, barangkali ada yang akan antum tanyakan. Saya bacakan dulu nih. Keluarga saya bisa dibilang belum mengenal sunnah. Di daerah saya masih ada praktek-praktek syirik. Dan itu dianggap biasa. Bagaimana cara kita meyakinkan orang tua dalam perkara ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau pertanyaan seperti itu. Kalau ada caranya, berarti semua dapat hidayah. Enggak ada. Enggak ada yang bisa. Ya. Gimana caranya supaya orang tua yakin? Gimana caranya supaya orang tua dapat hidayah? Gimana caranya supaya orang tuanya ikut sunnah? Kalau ada caranya, selesai. Enggak ada. Ya. Jangankan kita Rasulullah SAW bisa meyakinkan Abu Thalib? Tidak bisa. Nabi Nuh bisa meyakinkan Kan'an, anaknya. Nabi Ibrahim bisa meyakinkan ayahnya, Azab. Nabi Lut bisa meyakinkan istrinya? Tidak bisa. Karena hidayah di tangan Allah. Maka pertanyaan gimana caranya tidak akan terjawab. Ya. Tapi kalau pertanyaannya harus bagaimana? Tentu jawabnya didakwai, diajak. Mau apa tidak? Tentu terserah Allah. Allah akan berikan hidayah apa tidak? Ya. Kalau Allah berikan hidayah mau, kalau tidak ya tidak. Ya. Jangan takaluf, dakwah ini jangan takaluf. Bisa sampaikan, sampaikan. Enggak bisa sih. Hanya di sini ada pelajaran besar. Banyak dari kita itu yang kurang mengedepankan apa? Akhlak. Ah, ini dia. Banyak dari kita yang sudah ngaji, bahkan sebagiannya sudah berdakwah, tapi tidak mengedepankan akhlak. Ya. Coba kalau mereka mengedepankan akhlak, barangkali insya Allah. Ngaji sebulan, dua bulan, begitu udah ngaji, tadinya jarang bawa makanan kesukaan ibunya, ini selalu bawain. Nah, ini kan ibunya tentu senang. Ya. Berubah anaknya menjadi baik. Ya. Ngaji di mana? Nah, mudah-mudahan nanya begitu ya. Ah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu dakwah. Kedepankan akhlak dulu. Ya. Tadinya nengokin orang tua setahun sekali. Setelah ngaji sunnah, setahun bisa 3 kali, 4 kali. Tadinya jarang sekali nelpon. Setelah ngaji sunnah, sering nelpon. Mudah-mudahan kedepankan akhlak. Dan ini semua kan bagian dari sunnah. Mendatangi orang tua, membantu orang tua, menanyakan kabar orang tua, menyenangkan orang tua, ini kan bagian dari sunnah. Banyak dari kita yang tidak lakukan ini. Maka pintu dakwah tertutup. Apalagi justru mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung orang tua. Ya. Apakah seorang muslim boleh menduduki jabatan kepala sekolah? Boleh. Enggak ada larangan urusan dunia ya. Hanya untuk jabatan, wabil khusus jabatan pemerintahan, haram diminta. Kita tidak boleh minta. Nabi langsung yang melarang. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Dan jangan berikan jabatan kepada orang yang minta. Coba terapkan hari ini. Ya. Abu Dzar pernah minta jawab jabatan kepada Nabi. Nabi enggak kasih. Abbas juga pernah dalam masalah air zam-zam. Nabi enggak kasih. Karena haram memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Ya. Antum tidak boleh mengatakan bagaimana Nabi Yusuf. Bukankah Nabi Yusuf minta jabatan? Ya. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun 'ali. Tunjuklah aku sebagai orang yang mengurusi makanan, pertanian. Aku tahu ilmunya, aku bisa dipercaya. Itu kan permintaan Nabi Yusuf, minta jabatan di surat Yusuf kan? Jawabannya? Jawabannya? Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa kita ikuti, tidak bisa kita contoh kalau sudah dimansuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum dimansuh, mungkin. Kalau belum dimansuh, ya. Kan banyak para ulama berdalil dengan ucapan Nabi Ibrahim, berdalil dengan ucapan Nabi Musa, berdalil dengan ucapan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dan seterusnya. Tetapi kalau sudah dimansuh oleh Nabi, tentu tidak boleh lagi. Kan sudah dimansuh oleh Nabi. Dimansuh dengan apa? Tadi kalimat Nabi tadi, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tentu boleh waktu itu. Karena tidak seluruh syariat para nabi, para rasul itu sama dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau pakaiannya terkena najis dia baik. Ah, digunting, dipotong, dibuang. Apa kita seperti itu? Kan tidak. Nabi Lut dua istrinya apa? Siapa? Kakak beradik. Kakak beradik dua istrinya dan berbarengan. Bolehkah ini? Tidak boleh. Ya. Zaman Nabi Ibrahim dan ini sampai kepada Nabi Yusuf, kalau ada orang mencuri, ketahuan, maka pencuri itu harus jadi apa? Jadi budaknya. Ada orang mencuri, ketahuan, maka si pencuri ini harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Maka syariat ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf ingin menahan adiknya Bunyamin, itu pura-pura Bunyamin dibikin supaya seolah Bunyamin mencuri. Nah, setelah diselidik, betul. Dan ini semua rekayasa Nabi Yusuf. Gak bisa mengelak. Orang-orang enggak tahu kalau ini Nabi Yusuf. Abang-abangnya enggak tahu kalau ini Nabi Yusuf. Kan dibuang masih kecil. Tentu lupa ini sekarang sudah dewasa. Nabi Yusuf tahu. Ini kakak-kakaknya dan ini Bunyamin. Nah, apakah syariat kita seperti itu? Tidak. Ya, beda ya. Di Indonesia mayoritas beragama Islam, namun dasar negaranya Pancasila. Apakah Pancasila sebagai dasar negara kita bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Barangkali ini ditanyakan kepada ahli bahasa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya apa? Persatuan Indonesia artinya apa? Yang tahu kan orang Indonesia. Coba kita lihat Al-Quran, Sunnah. Gitu. Apakah bertentangan? Ya. Berbeda kalau Pancasila. Satu, ketuhanan di mana Tuhan adalah tiga. Bertentangan kan? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Jelas ya. Tapi ini kan dalam perdebatan. Ya. Intinya begini. Antum ingin Indonesia ini secara formal, secara baku, secara tertulis bahwa mulai saat ini Indonesia adalah negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian antum lihat pelacuran masih banyak, perjudian masih banyak, kemudian kubur-kubur masih dijadikan tempat kesyirikan, dukun-dukun banyak, jimat-jimat laku. Apa faedahnya? Apa faedahnya formalitas mulai sekarang Indonesia negara Islam? Ya. Maka sebetulnya yang penting itu labelnya, apa isinya? Yang penting isinya. Mau negara Pancasila, mau negara UUD 45, mau negara apapun, gak disebut Al-Quran dan Sunnah. Tapi kaum musliminnya, rakyatnya, begitu terdengar adzan, berbondong-bondong ke masjid. Iya kan? Sholat berjamaah. Gak ada yang makan riba. Gak ada yang berjudi. Gak ada yang motong jenggot. Gak ada yang membuka aurat. Maka dengan sendiri, ini sudah berhasil. Maka mestinya ke situ, para duat mestinya faham. Biarkan saja, gak usah ngutak-ngatik yang berisik. Utak-atik. Ya? Yang diutak-atik siapa? Rakyatnya diutak-atik nih. Ini masih motong jenggot nih. Ini belum pakai jilbab nih, utak-atik. Ya? Mulai sekarang jangan lepas jilbab lagi. Mulai sekarang jangan berpakaian isbal lagi. Mulai sekarang jangan makan riba lagi. Taat kepada Allah. Ya? Tentu insya Allah gak berisiko. Pemimpin kita, presiden kita, tokoh-tokoh kita yang enggak suka dengan Islam, enggak bisa berbuat apa, paling gigit jari. Gigit jari yang benci dengan kaum muslimin, yang enggak suka dengan kita, melihat kita berbondong-bondong ke masjid salat berjamaah, kalau enggak dongkol mereka. Ya, marah mereka. Diawali oleh orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kufar marah melihat siapa? Melihat ketaatan para sahabat. Itu bisa lihat di akhir surat Al-Fatir. Bagaimana Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar wahamahu bainahu tarahum ruka'an sujadat. Muhammad SAW dan para sahabatnya begini, begini, begini, begini. Apa kalimat terakhir? Liyaghidha bihimul kufar. Allah membuat orang-orang kafir itu marah, jengkel dengan keberadaan para sahabat. Kenapa? Karena sahabat taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na terhadap Allah wa qala Rasul. Ini jengkel mereka. Maka Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam marah, jengkel melihat kaum muslimin taat kepada Allah. Gak ada yang makan riba, gak berbuat syirik, gak berbuat bid'ah. Mereka marah, jengkel. Maka salah satu proyek Yahudi apa? Kalau antum tahu, sama tahu ya. Gimana caranya supaya kaum muslimin berzina, kaum muslimin minum khamar, anak-anak kaum muslimin membuka aurat, pacaran, tawuran. Ini kan salah satu proyek mereka. Ketika kaum muslimin jauh dari ketaatan, disitulah rapuhnya kaum muslimin. Mereka tahu, Yahudi tahu. Yahudi bukan orang bodoh. Ya, berilmu, tapi tidak diamalkan. Kebalikan Nasara, beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu. Ya. Tentang pembagian tauhid dijadikan senjata oleh ahli bid'ah. Mereka menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh salaf ini bid'ah. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Ini keyakinan siapa? Tentu keyakinan Rasul dan para sahabat. Nah, dikasih nama rububiyah karena memang beda dengan selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diminta. Hanya Allah satu-satunya di mana kita beribadah diserahkan kepada Allah satu-satunya. Apakah begitu Rasul dan para sahabat? Iya begitu. Apa kalau bukan tauhid? Tauhid. Ah, biar beda. Ya, Adi beri nama istilah tauhid uluhiyah. Ya, sama dengan rukun salat ada 13 misalnya kan. Rukun nikah ada 5. Ya, mempelai laki-laki, mempelai wanita, ijab kabul, mahar. Pernahkah Nabi bersabda seperti itu? Pernahkah Nabi bersabda seperti itu? Enggak pernah. Apa itu menjadi batil? Tidak, ini untuk memudahkan saja. Ketika Nabi menikahkan pengantin, 2 pasang pengantin, tentu ada itu. Ada ijab, ada qabul, ada saksi, ada wali. Tapi apa Nabi bilang? Rukun nikah ada 5, begini-begini. Enggak ada. Tapi dipraktekkan. Sama dengan ini. Nabi enggak pernah mengatakan, saudara, tauhid ada 3. 1 rubiyah, 2 uluhiyah, 3 asmasa. Nabi enggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi apa Nabi tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, menurunkan hujan, memberi rizki dari atas ke bawah. Kalau uluhiyah dari bawah ke atas. Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diminta, yang berhak bagaimana ketika kita bernazar dan seterusnya untuk Allah. Ya. Ah, yang terakhir, kita yakini bahwa Allah betul-betul mempunyai nama dan nama itu hanya Allah yang berhak menyandang. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, bolehkah di luar Allah mempunyai nama itu? Tidak boleh. Nah, inilah tauhid. Adakah makhluk yang memiliki sifat sama dengan sifat Allah? Tentu tidak ada. Apa ini kalau bukan tauhid? Ya. Ah, maka para ulama memasukkan tauhid asma wa sifat. Ya. Sama dengan hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan. Pernah Nabi bersabda seperti itu? Enggak pernah. Itu kesimpulan para ulama untuk memudahkan kita yang bukan ulama. Bahwa kita tidak boleh beribadah apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal dunia semuanya boleh, semua halal kecuali yang aku larang, kata Nabi. Pernah Nabi berbicara seperti itu? Tidak pernah. Yang seperti itu persis ya. Ini kesimpulan para ulama dari ayat dari hadis. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah ini menjadi tidak wajib. Al-amru ba'da an-nahyi lil ibahah. Apakah Nabi pernah mengucapkan seperti itu? Enggak pernah. Apa itu salah? Kita ya presiden kita. Maksudnya baiat itu apa? Siap untuk taat. Bukan formalitas, salaman, saya berbaiat kepada Anda, saya akui Anda sebagai pemimpin saya. Enggak. Itu siapa yang bisa aja yang di situ. Antum kira ketika Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat di Madinah, bagaimana yang di Syam? Bagaimana yang di Mesir? Bagaimana yang di Yaman? Ikut motor, pakai helm, maksiat apa tidak? Tentu tidak maksiat. Naik motor pakai helm kok maksiat? Padahal ini perintah presiden, perintah pemerintah, perintah penguasa. Maka menjadi sunat, apa makruh, apa wajib, apa mubah? Ya wajib, taat kan? Orang enggak maksiat, kecuali maksiat. Kita disuruh motong jenggot, pegawai negeri wanita disuruh buka jilbab, tentu tidak boleh ditaati. Ya. Kalau enggak maksiat, wajib ditaati. Walaupun kita tidak suka. Ya, fima ahabba au kariha, kata Nabi. Mau dia suka, mau dia tidak suka, kalau itu perintah amir, wajib ditaati. Presiden kita memerintahkan kepada para pegawai negeri, ya, mau laki dan perempuan, setiap hari Senin harus pakai celana warna pink misalnya, bajunya kuning, jilbabnya hijau, ya, maksiat apa tidak? Pakai warna pink, kuning, hijau, maksiat apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak dosa. Ini perintah presiden, ini kan misalnya ya. Maka wajib apa tidak? Wajib ditaati, walaupun kita nggak suka banget, ya. Emangnya apaan? Cowok apaan pakai warna pink ya? Tapi karena ini perintah presiden, perintah raja, perintah khalifatul Islam, wajib ditaati. Kan enggak maksiat. Kecuali maksiat. Nah, ini banyak dari kita tidak lulus di sini. Kayaknya kalau presiden memerintahkan itu harus sesuai dengan hawa nafsu kita. Harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita gak suka gak ditaati. Ini salah. Bahkan Abu Dzar setelah dipecat, dicopot dari jabatannya secara tidak hormat oleh Utsman. Panjang ceritanya tentang kesalahpahaman beliau terhadap waladina yakni sunat dhahaba wal fiddota. Pulang ke Madinah, ke Rabdah, mengasingkan diri, berada di tempat yang jauh dari keramaian, miskin. Didatangi oleh orang-orang yang terkena subhat khawarij dengan mengatakan, engkau lebih mulia dari dia. Maksudnya Utsman, engkau lebih mulia dari Utsman, engkau lebih berhak jadi khalifah. Marah Abu Dzar. Akhirnya bersumpah Abu Dzar, wallahi demi Allah, seandainya Utsman menyuruh aku untuk menyeberangi satu lautan, akan aku taati. Lihat, padahal baru saja dipecat. Kan sakit hati namanya dipecat kan. Tapi Abu Dzar mengikuti sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Apapun perintah penguasa ditaati, asal perintah itu tidak maksiat. Saya pilihkan saja ya, karena waktu tidak banyak. Apakah hanya dengan beriman dan beramal saleh saja kita tidak mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk apa? Amal saleh. Antum kira amal saleh cuma sholat, puasa, baca Al-Qur'an? Amar ma'ruf nahi mungkar dakwah kan? Dakwah amal saleh bukan? Amal saleh ini termasuk. Ya kita sedang apa ini? Kita sedang apa? Sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Berapa banyak kebaikan yang dituntut dari antum, dari pembicaraan kita ini? Berapa banyak keburukan yang antum harus tinggalkan dari pembicaraan kita ini? Karena ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini dia. Ya. Dan sekali lagi ini bukan seorang dua orang. Ini bukan seorang dua orang. Artinya mayoritas kaum muslimin. Walaupun mungkin bukan 100%. Kalau 100% ya iya. Saudi saja enggak mungkin 100% ya kan. Pasti ada yang bermaksiat. Pasti ada yang berzina. Pasti ada yang minum khamr. Tapi sedikit sekali. Sedikit. Nah kita sedikit yang taat. Sedikit yang sunnah. Sedikit yang bertauhid. Ya. Bagaimana dengan pendapat boleh memotong jenggot? Betul, tapi setelah segenggam boleh, itu dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Kan tidak mungkin kita menuduh tiga sahabat besar ini menyelisih sunnah Nabi, melakukan hal yang haram. Tentu mereka bertiga lebih tahu tentang jenggot Nabi daripada kita semua. Ya kan? Walaupun tidak ada riwayat dari Nabi, Nabi bersabda, potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Atau ada riwayat para sahabat melihat Nabi memotong jenggotnya setelah segenggam. Enggak ada. Tapi dengan melihat tiga sahabat, jangankan tiga, satu aja. Asal tidak ada yang mengingkari. Asal tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Maka sudah bisa dikatakan apa? Ijma. Walaupun satu sahabat, yang penting tidak ada yang mengingkari. Yang mengatakan suruh yang mengganti assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam salat setelah Nabi wafat diganti dengan assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berapa orang? Satu orang sahabat. Siapa? Ibnu Mas'ud. Satu orang. Riwayat itu cuma satu orang. Boleh kita ikuti? Boleh. Kenapa? Karena enggak ada yang menentang. Tentu ucapan Ibnu Mas'ud ini didengar oleh Aisyah, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh yang lainnya, dan semuanya diam. Maka boleh dikatakan sebagai ijma', walaupun ijma' secara sukuti, secara diam. Ya. Kalau ada bantahan, nanti dulu. Seperti Utsman bin Affan kan berijtihad azan Jumat 2 kali. Ada bantahan apa tidak dari sahabat yang lain? Ada. Yang paling keras diantaranya Ibnu Umar. Maka mengatakan azan Jumat 2 kali bagian dari sunnah sahabat, enggak bisa. Kan enggak sepakat. Enggak sepakat. Tapi memotong jenggot setelah segenggam, salat tarawih setiap malam berjamaah di malam Ramadan, Nabi belum pernah lakukan, tapi para sahabat sepakat. Maka ini sunnah. Kan Nabi mengatakan alaikum bisunnati doang, apa ada terusannya? Ada terusannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidina mahdi. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berarti ada 2 di sini. Nah, sahabat di sini tentu harus sepakat. Ketika sahabat tidak sepakat, tidak bisa. Dan sepakat di sini tidak ditandai dengan setuju, setuju, saya setuju. Enggak. Sahabat tidak seperti itu. Ketika diam, tidak ada yang bantah, berarti sepakat. Jika ada seorang sahabat berbicara, seorang diri, tentang agama, tentang Islam, kok enggak ada riwayat bantahan, maka itulah kesepakatan. Nah, termasuk 3 sahabat tadi. Memotong jenggotnya setelah segenggam. Enggak ada bantahan. Maka ini sunnah. Maka pernah Syekh Al-Albani dalam satu kajiannya melihat sebagian jamaah murid-muridnya enggak banyak ya. Itu jenggotnya panjang. Sampai ke dada, sampai ke perut. Maka beliau minta nampan, minta gunting untuk dipotong segenggam. Karena begitulah sunnah. Begitulah sunnah. Bahkan antum tahu yang terlalu panjang kan kebanyakan sebagian tarekat-tarekat sufi. Adapun para ulama ahlu sunnah tidak ada yang panjang, ya. Dipotong setelah segenggam. Ya. Katanya di sini, jangan di sini. Keliru. Ya. Di sini, ya. Salah paham. Ya. Nah, termasuk Aisyah mengatakan Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ini pun tidak dibantah oleh satupun sahabat. Berarti boleh dikatakan ini sebagai ijma sahabat. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.